dan masing-masing ada tugasnya. Maka minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalimat yang pertama falyughayyirhu. Rasul tidak mengatakan singkirkan, tapi Rasul mengatakan rubahlah. Merubah kemungkaran sama menyingkirkan kemungkaran itu jauh berbeda. Jadi misal ada yang jelas di sini, saya sampai begini, itu namanya saya singkirkan. Saya nggak mau ada di meja ini. Tapi Rasul tidak ingin kita menyingkirkan kemungkaran. Yang Rasul mau kita merubah kemungkaran itu menjadi suatu yang bagus, yang baik. Tentunya diperlukan metode dan cara. Makanya yang pertama kali dianjurkan Rasul, siapa yang punya kekuatan bukan fisik. Tetapi yang dimaksud kekuatan adalah kekuatan hukum, yaitu aparatur negara. Pemerintah. Jadi seorang penguasa. Penguasa itu punya kekuatan. Kekuatannya itu dari Allah, memang ditunjuk untuk mengatur negara. Ada hak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tidak jalan sendiri-sendiri untuk menindak tegas orang lain yang berbuat kemaksiatan, kecuali aparat negara. Karena dia dilindungi oleh hukum. Kemudian jika tidak mampu, maka dia punya kekuatan. Nah, kita bukan seorang presiden, kita bukan seorang kepala kepolisian, kita ini juga namanya ya begini-begini saja, tidak punya kekuatan secara hukum, maka kita gunakan lisan. Nah, lisan itu siapa tugasnya ulama? Jangan semua orang pakai lisan, kalau semua orang pakai lisan jadinya kan repot. Ya, terkadang dia merasa mampu, merasa tahu dalam menasihati orang, hasilnya tidak bagus. Ya, ulama itu ngerti cara menyampaikan, cara menasihati, semuanya tidak harus langsung. Nabi sendiri salah yang menyampaikan fatwa ini, beliau ketika melihat umat di zamannya, ya di zaman Islam, beliau katakan kalau saya tidak khawatir kaummu itu akan kembali kufur, ya, dan saya tidak khawatir mereka lagi masuk Islam, saya akan rubah Ka'bah seperti aslinya, dan saya akan jadikan Ka'bah itu dua pintu, bukan cuma satu pintu, sehingga setiap orang bisa masuk dan keluar. Tapi karena kalau mau ini baru masuk Islam, maka ditunda. Sebab dia Rasulullah SAW, dia sesuatu yang beliau punya kekuatan, beliau ini presiden satu jaga. Tapi beliau tunda itu melihat maslahah. Selama itu tidak menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Sebentar kita mau nasihatin orang tua, anak nasihatin orang tua, jadi dia kurang ajar justru. Ya. Kita mau nasihatin orang tua, tapi ada caranya. Caranya bagaimana? Sampaikan kepada kakaknya orang tua. Sampaikan pada sahabatnya orang tua agar menyampaikan itu pada orang tua kita. Sebab proses itu harus jalan. Memang orang tua harus dibetulkan kalau salah. Tapi anak harus bukti kepada orang tua. Ini suatu proses yang ada tugasnya sendiri. Tidak semua orang boleh menggunakan lisannya. Makanya Rasul bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dari akhir hendaknya berkata yang baik kalau tidak bisa diam. Kan enak Islam. Kayaknya ngomong yang baik menolong diam. Jadi sekarang ini banyak kemungkaran terjadi karena orang tidak bisa ngomong yang baik, tapi ngomong. Jadi ngomong, makanya diam itu suatu hal yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, tidak bisa ulama, bukan takut salah nanti kita nasihati. Ya udah, dalam hati saja kita ingkari itu kemungkaran. Saya tidak sempat dengan yang seperti itu. Kemudian kita doakan. Sebagian ulama mengatakan, justru yang terakhir ini yang tertinggi, bukan yang terlemah. Kau bisa, karena al-Aqul Iman dalam bahasa Arab, al-Aqul itu bisa berarti yang paling lemah, al-Aqul dalam arti mudah apa, yang berlipat ganda. Bahasa Arab itu luas. Sehingga para ulama mengatakan, orang yang paling tinggi derajatnya adalah derajat yang paling tiga, yang nomor tiga. Kelihatannya dia enggak nasihatin orang itu, kelihatannya dia enggak namanya memberikan teguran pada orang itu, tapi malam hari, orang-orang tersebut lagi bermaksiat, dia tidak tidur, dia nangis mendoakan mereka semua, biar bertobat di jalan Allah. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan kita sampai hari ini Jakarta, Indonesia, tidak kena musibah yang besar-besar karena adanya orang-orang yang malam nangis tadi itu. Ya, karena malam mendoakan kita semua. Karena kita lagi tidur dalam kemaksiatan, ya, diampuni Allah gara-gara yang bangun dalam ketaatan. Ya Allah, Allah maksud dari muslimina, wal muslimat, wal mu'minina, wal mu'minat. Karena doanya beliau-beliau itu. Ya termasuk di sini ada laporan. Saya sengaja tidak pilih. Tadi saya buka dan ingin tahu kira-kira di dunia nanti ingin ngomong apa itu. Asal buka saja. Kebetulan kok hadisnya ini. Ya, singkat cerita, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sepupunya Nabi Muhammad SAW. Qala kuntu khalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman fa qala ya ghulam. Beliau berkata, dulu saya pernah membonceng Nabi Muhammad SAW. Waktu itu usianya baru 10 tahun. Bonceng Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada saya, ya gulam. Ya gulam akhirnya tersudah atau panggilan untuk anak kecil. Wahai anak, anak kecil. Baru sampai di sini, pelajarannya banyak. Sama tahu, Rasulullah SAW itu tidak berkeberatan, berkontengan dengan orang lain. Ya, makanya jangan mentang-mentang jadi tokoh masyarakat, jadi ulama, tidak ngomong dengan orang lain. Ini alangkah indahnya kita berangkat ke masjid, berangkat ke mana, lihat teman kita, kenal nggak kenal, jalan kaki. Kalau alamnya itu salah, maka kita nggak tahu lagi. Mungkin lah. Saya mau ke masjid, kalau mau kemana, mau bareng. Kita mah nggak mudah. Nah, mudah atau susah gitu. Mesti banyak pikiran macam-macam. Apa yang kita nggak kenal, pikiran kita macam-macam. Tapi orang yang cari ridhonya Allah gak ngurusin pikiran macam-macam yang penting supaya pengen dapat pahala besar-besarnya. Nah Rasul dalam hidupnya disebutkan beliau itu memboncengkan minimal ada 40 sahabat yang pernah diboncengkan Nabi Muhammad SAW. Ya, bayangkan kalau kita diboncengkan bagaimana? Ya, 40 sahabat diboncengkan oleh Rasulullah SAW. Di sini ada pelajaran, boleh kita memboncengkan seorang dengan catatan selama kendaraannya memang mampu. Karena itu kendaraannya kan kuda. Jangan nanti kuda satu dimontenin orang tiga, patah di punggungnya juga. Yang boleh juga memberi beban pada hewan kendaraannya. Kalau kendaraannya motor. Ya, kalau motor kira-kira lah. Sobat semua kan nggak jadi masalah. Ya, tidak ada nyawa gitu ya. Kita bisa betulkan. Kemudian Rasul mengatakan ia pula. Artinya jika tidak bicara, dikasih nasihat nanti anak-anak. Di sini kita melihat kualitasnya anak-anak di zaman Nabi Muhammad SAW. Umur 10 tahun sudah diajak bicara, bicaranya para wali. Jadi Rasul itu didik orang dengan mengatakan, wah masih kecil enggak? Kalau kita lihat, perintahkan anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Misal saya punya mobil, saya bilang sama Mas Ucup atau sama Mas Edwin. Edwin, Mas Edwin tolong ini mobil saya diparkir. Pasti saya bilang, Mas Edwin gak bisa mobil. Saya suruh apa namanya, parkir mobil saya. Karena nyupir itu paling berat kerja. Parkir aset, kalau udah begitu pasti dia bisa nyupir. Jadi kayaknya nyupir saya katakan, coba kamu pindahkan mobil saya. Berarti saya gila gak, benar saya. Nah, tergantung perintah, kalau kita sudah merintahkan seorang sholat umur 7 tahun, berarti sebelum 7 tahun, anak itu harus sudah bisa sholat. Dan sudah bisa sholat. 10 tahun kalau belum mau sholat, ukur. Tapi jangan ukurannya mekanisme. Jadi bukan arti cuma peringatan, ya gak menyakiti ya. Biar anak itu ngerti, ayahnya itu marah, ibunya marah, urusan yang satu ini. Seringkali gak, orang tua itu marah urusan yang lain. Tapi urusan yang paling penting gak marah, karena kesalahan kita di situ. Harus mendidik anak itu mas pulang dan jadi manusia yang luar biasa. Sehingga di sini ada satu nasihat, sedikit saja, insya Allah cukup buat kita. Saya akan ajarkan kata Rasul dan salam beberapa kalimat. Ihfadzillah, ihfadzillah. Tolong jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu setiap saat. Yang dimaksud jaga Allah bagaimana? Kamu kan punya kewajiban kepada Allah. Ada perintahnya Allah, ada larangan Allah. Jaga. Laksanakan perintah, ada larangan. Maka Allah akan menjagamu. Jadi maksud Allah menjagamu bagaimana? Semua yang berhubungan dengan diri kita dijaga sama Allah. Anak dijaga, istri dijaga, orang tua dijaga, suami dijaga seperti istri, sahabat dijaga, tetangga dijaga. Yang pertamanya akan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena orang ini mau menjaga hak-haknya Allah, mau memenuhi kewajibannya Allah. Makanya kalau kita lihat, kok hidup kita banyak musibah, banyak masalah. Jadi kita lihat sendiri, bagaimana urusan kita dengan Allah? Kalau urusan kita dengan Allah itu baik, semuanya akan dibuat baik sama Allah. Pasti, lama tahun akan beres semuanya. Kalau kita mau perbaiki urusan kita yang tidak beres, tapi dengan berbuat hal yang tidak beres. Ya, caranya kita perbaiki, termasuk terhadap istri tidak beres, jangan salahkan istrinya dulu, kita yang dulu itu. Suami tidak beres, jangan salahkan suami dulu. Istri itu bagaimana sama Allah? Kalau kita kepada Allah baik, ya kita dijaga. Sehingga seorang ulama mengatakan, saya tahu hari itu saya berbuat dosa dari perangai istri saya. Kalau istri saya itu perangainya tidak baik, itu pasti karena dosa-dosa saya. Jadi ulama itu tidak nyalakan istrinya. Yang dia salahkan, saya punya kesalahan kepada Allah, ya akhirnya istri saya begitu. Jadi tidak benar, jadi kadang membantah, kadang suaranya keras, ya. Itu karena memang saya masih punya banyak dosa kepada Allah. Sampai seperti itu cara orang-orang soleh mengukur dirinya. Ya Allah, ihfazillah, ihfazillah. Ihfazillah, tajid butuh jahat. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah ada di hadapan. Maksudnya, siapa yang menjaga hak Allah, Allah akan selalu bertahan. Kalau Allah bertahannya itu dia baru mikir di hati, pengen langsung terwujud. Itu apa yang aku tadi? Baru pengen langsung terwujud. Allah bertahannya. Kalau kita punya teman orang yang kaya, orang yang kuat, kita mencapai pengen ini, langsung wujud. Kaya, kuat, baik. Kalau Allah maha kaya, maha kuat, maha baik, maha bisa, maha. Apakah kita masih butuh orang lain? Tentunya tidak butuh. Iza sa'al terfad alillah. Kalau minta sama Allah. Minta sama Allah itu maksudnya bukan kemudian kita tidak minta sama manusia. Minta sama Allah itu sikap hati. Hati itu kalau minta sama Allah. Jangan pernah butuh kepada manusia. Jangan pernah butuh kepada manusia. Meskipun misalnya seorang suami, tolong berkentai, ngomong kepada istri. Tapi di hati itu tidak ada ketergantungan pada istrinya. Maka membuatin tidak jadi masalah. Yang bisa buatin bukan kamu, yang bisa menggerakkan kamu untuk buatin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita ini kebanyakan tidak begitu, kita ini pegangan sama manusia luar biasa, Allahnya lupa. Ya kan, manusia luar biasa, Allahnya lupa. Sehingga ketika dikecewakan oleh manusia tadi, sakitnya luar biasa. Tapi ketika kita berpegangnya kepada Allah, manusia mana pun mengecewakan kita tidak jadi masalah. Kita punya Allah, tidak ada yang hilang. Ya, kita punya Allah. Wahidah sahaja terhadap Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Wahala anil ummat kalau cerita alaan yang fauzah disini, ketahuilah seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kamu sesuatu manfaat, memberikan kamu sebuah manfaat apapun itu, tidak mungkin itu bisa terwujud kecuali kalau memang sudah ditentukan oleh Allah kamu akan mendapatkan. Ya. Ini saya mungkin sudah nyiapin macam-macam. Ada S2. Setelah S2 di mana? Ada. Saya sudah S2 di mana? Jadi misalnya ini semua layak sekarang dia S2. Saya mungkin dan teman-teman sudah pengen ngasih S2 kepada semua yang datang. Tapi kalau Allah menentukan jatah kamu tidak dapat, walaupun sudah disuguhkan, tidak mungkin bisa minum. Tiba-tiba ketampal seperti air tadi, ya, disiapkan satu gelas. Tapi kita tidak bisa minum satu gelas. Ternyata cuma separuh. Kenapa yang lain? Sama Allah tidak diizinkan dan minum. Yang diizinkan saya minum. Itu semua takdirnya Allah SWT. Tidak mungkin bisa nyampe ke mulut kita. Tidak mungkin bisa nyampe ke kantong kita. Kecuali memang itu jatah kamu. Memang Allah memberikan sama kamu. Walaupun seluruh manusia kumpul. Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Itu akidah kita sama Allah seperti itu. Karena yang bisa membantu menolong adalah Allah SWT. Dan sebaliknya. Seandainya seluruh manusia itu kumpul ingin mencelakakan dirimu, tidak mungkin mereka bisa mencelakakan dirimu kecuali memang kalau Allah dan menentukan kamu akan kena, ya kamu akan kena musibah, kamu akan kena gangguan mereka, pasti kena. Tapi kalau enggak, ya enggak bisa. Meskipun senapan sudah di depan, meskipun pistol sudah di apa namanya, hujankan. Kalau memang Allah katakan tidak jadi masalah, maka tidak jadi masalah. Contoh. Ambil ceritanya cukup, ini contoh. Saya punya murid hari Ahad yang lalu, ya bukan Ahad kemarin, Ahad minggu yang lalu, saya ada majlis di Masjid Agung Surakarta, alhamdulillah yang hadir sekitar ada 50.000 orang. Ya malam Ahad kita siapkan teman-teman saya, alhamdulillah. Jadi kalau kerja nggak pakai disuruh, udah jalan sendiri-sendiri. Ya. Dan alhamdulillah panitianya juga nggak pakai proposal, memang kita belajar begitu. Yang punya duit, makan duit, yang tidak punya duit, doakan. Selesai. Yang minta itu, sumbangan. Tidak punya duit, handphone jual. Tidak cukup motor jual. Tidak cukup mobil jual. Tidak cukup orangnya saya jual. Cukup iPhone. Yang penting majlis, jalan. Saya pagi berangkat ke Tenggalek. Saya baru datang dari Jakarta. Kemudian, apa namanya? Langsung saya datang Tenggalek paginya. Pergi ke Tenggalek, sampai sore. Nyampe di rumah itu jam 8 malam. Teman-teman kerja terus. Lalu saya duduk sebentar, dapat telepon. Ini Bapak Sutarmin jatuh. Saya kira tadi jatuh siapa. Terus di mana? Ini Kak Sadar. Iya. Di mana sekarang? Di UGD. Yaudah, teman-teman. Saya itu manusia paling tidak bisa lihat darah. Itu menghadapin murid saya, kepalanya bocor cukup berat ya. Dan muntahnya memang darah. Harus saya ada subhanallah gitu ya. Itu kok bisa? Biasanya nggak bisa. Ya dalam arti, Pak, saya yang diambil bukan yang bukan yang paridana. Biasanya seperti itu. Nah, saya minta scan, ternyata hasil scan-nya itu ada pendarahan yang lumayan dan bengkak otaknya. Orang bilang kanker otak, tapi kalau sebenarnya solusinya harus konsultasinya menurut persyaratan. Dioperasi atau cukup dengan obat-obat, tapi kalau obat harus intensif. Terdapat rumah sakit yang lebih bagus, masuk ICU, dan kita ditaruh di kamar ICU yang paling fit, karena ini urutannya kepala. Ya. Kalau kita sih pengobatan yang paling bagus. Satu hari kemudian setelah selesai acara, saya ke rumah sakit dan jemput. Saya nanya sama tim dokter, ini teman saya kondisinya bagaimana? Kesadarannya 5 apa? Biasanya 7 berapa hari? 5 biasanya 7 berapa hari? Paling cepat seminggu, Pak. Ini kasus sendiri hari ini, berapa kali nangani itu paling cepat? Seminggu. Seminggu ya, dokternya? Iya, seminggu. Saya ngomong sama teman-teman anak ini, kalau Bapak, hidupnya untuk pengajian, hidupnya ngurusin orang yang mau ngaji, hidupnya untuk Allah. Tidak mungkin jadi buruk. Tidak mungkin jadi buruk. Tapi sama dokternya, dok, ya, kalau yang ini tidak seminggu. Nah, insya Allah besok atau lusa sudah keluar dari ICU. Jadi dokternya ketawa. Ketawa tidak kira-kira? Ini yang jadi gitu ya. Bapak siapa? Saya temannya dan saya gurunya. Dan ini lakukan saya. Besoknya saya jemuk. Saya tidak masuk ruang ICU dulu kan, karena saya tidak mau lihat. Kalau saya lihat nanti saya yang diangkut pasti. Besoknya saya jenguk, kemudian saya masuk kamar ICU. Begitu saya masuk, dari kondisi tidur itu serba ribut duduk dulu. Kemudian muncul tangan. Dokternya bilang, apa Pak? Duduk dulu. Saya bilang sama beliau, Pak Tarmin, ingat saya ya, mantuk-mantuk gitu ya, mantuk bercepara. Pak Tarmin istirahat yang bagus, insya Allah besok atau usah pindah kamar biasa. Kata dokternya, entah jalannya belum normal. Besok pindah kamar biasa, terus caranya bagaimana? Prinsip saya, aku seperti tadi itu. Kalau Allah menentukan bisa, ya bisa. Kalau Allah bilang enggak bisa, ya enggak bisa. Jadi ketentuannya di mana? Di Allah. Ketentuannya itu di Allah, bukan di manusia-manusia ini. Nah, kita kebiasaan ikutin ketentuannya manusia. Kita tidak merenakan manusia, tapi kita gantungkan ketentuanku kepada Allah Ta'ala wa la quwata illa billah. Besok paginya, lagi telepon sama teman saya dari rumah sakit. Habib, dokternya tadi barusan jenguk, ya, apa namanya, kalau pagi itu? Sedikit, ya. Pagi itu, kemudian ini sekarang sudah diperintahkan pindah kamar biasa. Yang pindah kamar biasa. Dan segera alhamdulillah. Dalam waktu 3 hari gagal otak kelas berat, pindah kamar biasa, cagar, ya. Kemudian tanpa dibantu alat bantu apapun. Kalau kata dokternya, bukan kata saya, selama mereka menangani kasus dengan hasil scan yang seperti itu tidak masuk akal. Kejadian yang lain, almarhum Habib Anis, guru saya, beliau itu jantungnya itu dari dulu apa namanya parah ya, parah. Tapi memang kekuatan semangatnya itu luar biasa. Karena mulanya udah saya sakit tuh nggak jadi sakit, jadi pun sehat. Ya sholat 20 rakaat, salawat imami, baca Al-Quran satu juz, perempat itu ya tetap. Tanya, terima tamu satu hari itu kalau saya dampingi aja ya dampingi, tapi kalau dia terima. Tapi tetap diterima, nggak jadi masalah. Usia meninggal sekitar 78 ya kan itu. Juga bertahun, dia meninggal dunia. Jadi aku saya baru 40-30, kena jantung, tenang saja. Panjang umur, insya Allah. Saya paling 78. Dan meninggal dunianya karena apa? Karena memang jantungnya itu sangat akut. Sehingga pompa darah ke otak ini kan gak bisa maksimal. Ya, kenapa? Tiga ini tertutup semua, yang terbuka itu cuma satu terakhir. Cuma sekian persen, sekian. Sehingga kena stroke. Ketika kena stroke, panggilkan dokter saraf solo untuk kumpul, kemudian dari dokter dari Jakarta sama dari Surabaya. Di itu hasil CT scan-nya dia. Ketika hasil scan-nya, itu dokter dari Surabaya ngomong, ini scan-nya benar, benar. Ya udah, saya gak bisa bantu lagi. Kenapa? Gak bisa bantu lagi. Kalau pas hasil scan ini, tanya sama dokter di seluruh dunia, manusianya pasti lumpuh total, kamu nggak bisa, tidak nggak bisa. Nah, ini kalau ini hadisnya ini bisa jalan, bisa ngomong, bisa loncat-loncat. Jadi ya, mohon maaf, saya nggak bisa nonton obat ini. Saya bisa berbicara dari saya. Nah, ini apakah mau ini? Sudah ini yang jalan ini bukan manusia. Ini bukan manusia. Nah itu kadang manusia mau ngomong menurut ilmu kedokteran, ilmu macam-macam ya. Sudah, boleh. Jangan dipercaya. Boleh sebagai informasi, tapi jangan jadikan keyakinan begitu. Keyakinan itu tetap sama Allah, meskipun kenyataannya secara ilmu apapun begitu. Jangan salah kenyataannya. Kenyataannya diterima, paham ya? Kenyataannya diterima sebagai informasi, tapi hati kita bergantungnya sama Allah. Jangan bergantungnya pada kenyataan-kenyataan yang diberikan oleh pakar-pakar itu. Akhirnya nanti ya terjadi lebih dari yang diperkirakan. Tapi kalau kita bergantungnya sama Allah, kalau itu terjadi, itu insya Allah masih banyak pertolongan. Ya masih banyak pertolongan. Kenapa? Karena bergantungnya kepada Allah. Ya, semoga manfaat. Saya sudah lapor. Sudah lapor. Sudah haus juga nih teman-teman ya. Insya Allah. Ini, apa namanya, soalnya biar ngomong sedikit. Dari 66 tahun sebentar, anda jangan lupa dari sebentar. Hadiah buat saya dan teman-teman insya Allah. Kita jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la mani'a lima wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u raddan minka al-jadd. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita makan sudah kenyang, sudah puas. Dan dengan makan makanan yang lezat, tidak perlu makan lagi. Apalagi makanan agak enak. Kalau kita sudah makan, sudah puas dengan makanan-makanan yang besar, kalau kita kenyang, tidak boleh makan lagi. Apalagi yang kita mau makan, makanan agak enak. Kalau kita sudah dapat nasihat yang bagus, makanan-makanan pernah dikinkan, ya sudah cukup. Apalagi yang dikinkan, makanannya orang enak. Wih. Kita menanggapi ya, suara mengencengkan aja itu apa yang diucapkan oleh Habib Nurul Qasim. Memang yang selalu dalam kondisi sekarang ini, kita harus mampu menjawab segala permasalahan kita ini dengan iman kepada Allah. Ya, bukan dengan akal pikiran, sebab manusia sekarang sudah mempertahankan selain Allah. Ya, kadang-kadang kita mempertahankan dokter. Ini kalau nggak buat dokter ini mati orang. Kadang kita mentuhankan yaitu aman kita yang menjadikan tuan punggung. Kalau saya nggak aman saya ke Jakarta, saya sudah jadi gelandangan. Saya sudah mati mungkin. Banyak orang yang bertuhan kepada dokter, kepada jabatan. Kalau saya di Jakarta mungkin saya mati. Jadi berapa banyak orang ini satu hari mati 3 kali. Masih-masih tidak punya orang, mati saya. Sampai di kantor, dia dimarahin sama bosan, mati. Jadi pas makan itu buat makan sini, kita mati. Mati. Mati. Mati. Kamu harus menjawab semua permasalahan itu harus dengan iman. Tapi seperti yang kemarin dikatakan, itu terjadi beberapa hari yang lalu, itu ada seorang pasangan rumah tangga yang baru, ini sekarang yang pengen ini USG, kalau dia hamil ya. Itu pusing. Lebih baik itu mami sedekahkan aja menyiapkan. Apabila kondisi orang tuanya sudah sehat, nyaman, tidak ada masalah, ya sudah. Berarti kita sama dengan apa yang seharusnya dilakukan. Jangan sembuh, pekses, pekses, pekses. Ini akhirnya dibawah sampahnya. Gue ini jadi sekalanya lagi. Sebulan depan, berubah lagi. Sekalanya berubah, besok kita satu. Ada kelainan, segala macam. Dia boleh saja. Itu cuma sebagai pengetahuan, tapi itu tidak boleh menjadikan itu pegangan. Sebab kita ada yang maha kuasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lebih jodoh dengan orang tua kita. Jangan kita lebih bodoh dengan orang tua kita. Orang tua kita tidak kalah seperti itu. Mereka tenang-tenang saja. Tidak ada yang pernah lahir di sesar. Tidak ada yang pernah lahir di sesar. Tidak ada ya. Allah sudah menstandarisasikan manusia dengan seutuhnya dengan tepat. Ya. Kalau kecil makanannya apa, kalau sudah besar atau apa. Oleh karena itu Allah memberikan rezeki kepada kita itu tajridian berangsur. Nah, enggak sekaligus lahir itu anak langsung rezekinya semua itu. Kalau seandainya Allah telah menentukan agaknya 60 tahun, dihitung aja mulai 0 tahun sampai 60 tahun 100 miliar pas lahir nih 100 miliar. Nah, urusan makannya, urusan pakaiannya, tempat tinggalnya ini berangsur. Ya Allah, kalau masih kecil baru bayi, Allah kasih rezekinya apa? Ya susu melalui ibunya, enggak kasih di depan ayah. Kalau ada di jangka panik 60 tahun atau 40 tahun yang akan datang dikasih kalau saat itu. Wah, enggak ada pilihan, enggak mau aku, bosan minum susu, makan sate aja. Ini jadi langsung itulah tahapan-tahapan seperti itu. Berapa banyak? Pada waktu saat saya punya pengalaman tersendiri, waktu saat mau bangun pesantren ini punya uang cuma 40.000. 40.000. Sedangkan yang merencanakan pembangunan tahap awal ke gedung kurang lebih 100 juta tahun 90-an, 89. Waktu itu yang dinaiki besar dibandingkan sekarang. Besar ya, keluar aja masuk 1.500, kalau 4.000 dilipatkan berapa? Waduh ini bingung nih, 40.000 jadi gak nih kontor. Gak tahu habis nonton. Bangunnya di sana modal keras. Modal reka. Ini 40.000 gimana mulainya ini? Alhamdulillah saya harus belajar dari istri saya sendiri. Pada waktu saat hamil tua, biasa tuh kalau istri sedang hamil tua tuh banyak tuntutannya untuk menyediakan persiapan untuk kelahirannya. Saya sering konsultasi sama dokter, salah satunya mereka minta kepada kita yaitu untuk memenuhi itu. Kemarin setelah lahir, bagian tandangnya, ya pakaiannya itu semuanya. Tolong beli tempat tidurnya, tolong beli bajunya, tolong ini. Dan ternyata nanti kalau setelah lahir, itu mudah semua udah ada persiapannya. Enggak, kenapa itu waktu saya terpikir, dia lupa ya mempersiapkan tangannya. Ya, kerja, insya Allah saya akan persiapkan asal sandalnya, pakaiannya semuanya, pokoknya, batunya, segala macam. Tapi tolong persiapkan tangannya. Kumpulkan susunya. Nanti kalau lahir, mudah saya berikan minum ke anak. Apa jawaban istri? Kumpulkan susu ibunya. Ya, satu ember lah, tak apa-apa. Nanti kalau lahir, jadi mudah untuk anaknya. Oh, tidak bisa apa? Kalau belum anak itu lahir, susu belum keluar. Paham tidak? Iya. Ini dari tadi pengunggung-unggung, tidak apa-apa. Ini sebabnya kalau untuk bawahan dulu ini. Bukan biasa aja dia. Maka di situ semua, di situ jadi gajam. Ya kan, lagi lah, kalau takdirnya dapat. Kalau kami, kalau saya ditakdirkan satu setengah gelas. Tidak tahu bukan air siapa saya menurut. Ya, karena tidak ada kerjaan lagi dari orang itu, lupa kadang-kadang. Egois tuh ya. Kenapa kok jadi tandanya itu apa yang segala macam? Untuk makanan tidak pernah dipikirkan untuk persiapannya. Padahal rezeki pada waktu saat itu adalah untuk kesejahteraan kedua orang tuanya. Bukan untuk anak. Kita nggak tahu anak lahir. Menjadi suaminya apa laki apa wanita. Kalau kita persiapkan pria karena daripada konsultasi dokter, lahirnya wanita. Atau wanita lahir pria, kita akan kecewa. Atau pada waktu saat dia semenjak lahir, dan dia tidak sempat masuk dalam kandungan. Seperti Ustaz Salah Hadirnya, dia punya putranya, yaitu masih dalam kandungan. Kalau seandainya dipersiapkan persiapan yang untuk bagaimana kecewanya. Ya, ibunya jadi sakit-sakitan, makan kurang, kenapa buat beli baju anaknya, dan lain sebagainya. Jadi kita kalau berlebihan, puluh amal, tidak akan mempersiapkan. Kalau saja untuk urusan dunia, luar biasa kita mempersiapkan, bila tidak pernah mempersiapkan untuk mati. Yang mati itu akan datang kepada kita dengan segera. Ini baju berapa ini? Berapa lagi baju bapak? Berapa baju pantasan? Ada mungkin yang 1, 2, 3 emas. Selamanya juga kita semuanya tempat dia tinggal kita ada. Untuk baju kematian sudah penuh. Ada dua ya, kain kapan? Alhamdulillah. Oh, ini lupa sekarang kain kapan? Kalau kain kapan harus disiapkan? Kalau nggak salahnya ceritanya itu Habib Ali, itu wafatnya di mana? Yaitu di Palembang. Ada beberapa tas yang dibawa, salah satunya tidak boleh disentuh dan diamankan. Nanti kalau sesuatu terjadi baru dibuka. Nyatanya apa? Kain. Kain apa? Maka kalau kita buat koper juga, salah satu di persiapan untuk saya. Kain. Tidak, alhamdulillah kita yang di rumah, Pak. Tidak mengingatkan kita untuk mati. Dengan kita mengingat mati, insya Allah kita akan makan sebanyak-banyak. Dia sudah di bajera yang semakin menarik ini, semakin menarik. Sebagai pertemuan, ayo kita bergembira, berbicara ya hati kita ini. Karena tajam Allah itu lebih puas akan memberikan kepada kita. Insya Allah apa yang disampaikan doa dalam kita ini maulid atau doa yang lainnya itu senantiasa dikabulkan oleh Allah SWT. Dan saja apabila Allah telah memberikan kegembiraan kepada kita dalam satu tempat, dalam perbuatan amal yang soleh, ya Allah kita mohon mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kelanjutannya yang akan datang. Dari saja mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Amir. Yang mewakili teman-teman dari Lumin mengucapkan jazakumullah khairan. Tadi nama putri saya Khadijah Nasriha. Jadi Nasriha itu asalnya kan Khadijah saja. Tapi ibunya ngomong nanti kalau Khadijah panggilannya Ica kan repot sih. Bukan pakai Ica, kasihan anaknya. Zaman sekarang anak harus pakai Ica merasa apa namanya? Gitu gitu kan. Harus ada nama modernnya yang bisa dipanggil modernnya. Kakaknya Alia ngomong Nazia, ya, jadi kemudian ngobrol jadi ya gitu Alia. Nah saya waktu jalan mau sarapan kok di kepala saya tiba-tiba muncul dari kata-kata Alia tadi muncul itu Nazia. Saya juga belum cek kamus. Iya saya ingat lupa gitu ya Nazia. Akhirnya tapi apa namanya Khadijah Nazia. Jadi ternyata saya baru tahu setelah itu pulang ke rumah sakit ternyata Nazia itu istrinya Syekh Hizam. Ternyata istrinya Syekh Hizam. Jadi wallahu a'lam gitu kan. Khadijah Nazia. Semoga dapat tolongannya Syekh Hizam. Amin. Terima kasih banyak. Mohon doanya terus ya. Mohon maaf. Ini semoga cukup. Kalau nggak cukup, ya sudah dipanggang nanti cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, terima kasih.